jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua. Jangan satu PS5. Kemarin 5 gua kabur. Kalau satu-satu hajar gua.